wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Kemarin kita merujak sedikit mengenai fi'il muta'adi dan lazim. Ya, apa yang dimaksud dengan muta'adi? Apa ya kemarin? Hah? Nah, kalau muta'adi lazim. Baik. Nah, kemudian fi'il lazim dapatkah dijadikan muta'adi? Bisa. Gimana caranya? Hah? Kenapa? Itu pertama dengan ditambahkan alif. Ya. Ditambahkan hamzah pada awal. Karuma menjadi akroma. Ya, hamzah sebelum fa'fi'il. Ya, karuma akroma. Ya, kasura aksara. Kemudian cara yang kedua apa? Ya, memuta'adikan fi'il lazim. Ain fi'il ditad'if, yaitu digandakan. Digandakan semisal azuma agung, mengagungkan. Azzama. Ya, azzama. Kemudian dengan apa? Yang berikutnya dengan menambah alif pada ya, pada apa? Setelah ain fi'il. Atau setelah apa? Setelah fa' fi'il. Ya, jalasa menjadi jalasa, yujalisu. Nah. Ya. Kemudian apa lagi? Dengan menambah huruf jar. Dengan menambah huruf jar, itu empat cara memuta'adikan fi'il lazim. Nah, empat cara memuta'adikan fi'il lazim. Sekarang kita masuk ke pasal berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun fi amsilatin min tasrifi hadhil af'al. Pasal tentang amsilah atau contoh-contoh dari tasrif fi'il ini. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-izzi sahibul matan, ammal madi fahuwa alladhi dalla ala ma'nan wujida fi zamanil madi. Adapun fi'il madi, maka dia adalah alladhi dalla, maka dia adalah yang menunjukkan ala ma'nan, kepada sebuah makna. Wujida, yang makna tersebut didapati fi zamanil madi, di masa lampau. Ya, ini mengenai fi'il madi. Ya, fi'il madi ialah fi'il yang menunjukkan kepada makna di masa lampau. Sebagian para ulama ahli sharaf mendefinisikan fi'il madi, al-fi'lul madi huwa madalla ala hudus fi zamanin madha. Ya, fi zamanin madha. Dia adalah yang menunjukkan kepada sebuah kejadian. Kurang lebih maknanya sama dengan yang diucapkan oleh Al-Izzi di sini. Ya, kita langsung saja baca syarahnya di sini. Faslun, ya. Ya, tafadhal. Dibaca di sini. Ya, Akbar. Faslun fi amsilati tasrifi hadhihi al-af'ali. Faslun fi bayani amsilati min tasrifi hadhihi al-af'ali. Al-mazkurati minas-sulasi wal-ruba'i wal-mujarradi wal-mazidi fihi. Ya'ni idha sorrafta hadal af'ala wa banaita minha amsilatan uktalifatan al-maudi wal-mudari wal-amri wal-ghairiha fahada faslu fi bayaniha. Nah, saya perhatikan. Ya. Kata beliau di sini, pasal ini tentang penjelasan amsilah. Yang dimaksud dengan amsilah di sini adalah wazan-wazan. Yang dimaksud dengan amsilah di sini contoh-contoh yaitu wazan-wazan yang ada pada tasrif fi'il-fi'il ini. Qala Asy-Syarih rahimahullah taala Al-Kailani, beliau menyatakan al-madhkuratu, ya fi'il-fi'il ini yang telah disebutkan sebelumnya dari pertemuan kita sebelumnya, minas sulasi wa ruba'i wal mujarradi wal mazidi fihi, dari fi'il sulasi dan ruba'i baik yang mujarrad maupun yang mazid. Yakni idza sarrafta hadhihi al-af'ala, yaitu maksudnya apabila Anda mentasrif fi'il-fi'il itu semua yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, wa banaita minha amsilatan mukhtalifatan kal madi wal mudari'i wal amri wa ghairiha, fa hadzal faslu fi bayaniha, dan Anda memabnikannya dengan wazan-wazan yang berbeda-beda, dan Anda membangunnya dengan wazan-wazan yang berbeda-beda, semisal madi, mudhari, amr dan selainnya, maka pasal ini yang akan menerangkannya. Terus selanjutnya akbar amal madi. Nah, amal madi kata Al-Izzi diterangkan oleh Al-Kailani, qaddamahu, ini didahulukan oleh Al-Izzi. Kenapa ditaqaddumi zamani? Karena dia lebih dahulu waktu zamannya. Kalau kita mengatakan doroba yadribu, idrib doroba, itu telah memukul, maka didahulukan yang lebih dahulu. Fahuwa al-fi'lu alladhi dalla ala ma'nan, maka dia adalah fi'il, dia adalah fi'il yang menunjukkan, kata kerja yang menunjukkan kepada sebuah makna, wujida, yang didapati, ya, fi zamanil madi, di waktu yang lampau, ya, wujida dzalikal makna, yang didapati makna tersebut fi zamanil madi, di waktu lampau. Apa maksudnya? Kata Al-Kailani, ai fi zamanil ladzi madha, yaitu di waktu yang telah lewat, di waktu yang telah lewat. Ya, semisal kita mengatakan sa'ala, doroba, nasara, kataba, fataha, ya, dahroja, ya, istaghfara dan seterusnya, itu telah lampau kejadiannya di waktu sebelum waktu pembicaraan. Ya, misalkan saya berkata kataba Zaidun ad-darsa, ya, maka sebelum saya bicara Zaid telah, ya, menulis. Bisa dipahami sini. Nah, nah kata Al-Kailani, ai fi zamanil ladzi madha, apa yang dimaksud zaman madha? Wa huwa alladzi zamanun qabla zamani takallumika, yaitu sebuah fase, masa, waktu sebelum waktu pembicaraan Anda tadi, yang ketika Anda mengatakan kataba Zaidun ad-darsa. Ya, bisa dipahami sini ya. Misaluh, contohnya, nahu daraba Zaidun, daraba Zaidun, daraba Zaidun, daraba Zaidun, fa innahu dalla ala ma'nan, maka kalimat ini menunjukkan kepada sebuah makna. Apa itu? Wa huwa al-hadasu, yaitu adanya sebuah peristiwa atau kejadian. A'ni, yang saya maksud dengan peristiwa tersebut adalah ad-darba, yaitu pemukulan. Zaid memukul. Pemukulannya itu kapan? Al-hasila, yang terjadi minhu, dari si Zaid, fi zamanil ladzi madha, di waktu yang telah lampau. Waktu yang telah lampau kapan? Di waktu sebelum kita bicara. Nah, ini yang dimaksud dengan, ya, di zaman madi. Nah, bisa dipahami sini? Taib. Nah, kemudian lanjut akbar. Mabniyun, atau boleh mabniyin, ya boleh juga. Salah satu asyara. Baban. Nahu nasara wa dahraja wa akram wa akrama wa takassara. Wa takassara wa tadahraja. Au kana awwalu al-ishhari maftuhan wa huwa fi kulli babin yakunu awwalu madhihi hamzatun maksuratan wa huwa asyaratu wa huwa asyaratu abwabin aku il qata'a wa istakhraja wa ihqan jama fa in fa inna awwala mutaharrikin min in qata'a qala al-musannif rahimahullahu ta'ala asyarih wal fi'lul madi yanqasimu ila qismain. Fi'il madi ini terbagi menjadi dua bagian, mabniyun lil fa'ili wa mabniyun lil maf'ul. Mabni lil fa'il maksudnya kalau dia bina lil ma'lum, daraba begitu. Nah, mabni lil maf'ul kalau dia bina lil majhul, duriba begitu. Fi'il madi terbagi menjadi dua begitu, daraba atau duriba. Tapi kesamaannya apa? Dia mabni alal fath. Baik, duriba, doroba, dia mabni alal fath. Di lam fi'ilnya. Doroba, fa'ala, fu'ila, duriba. Lam fi'ilnya tetap mabni alal fathah. Qala. Fal madi lil fa'ili minhu. Perhatikan. Maka mabni. Yang dimaksud dari fa'il minhu adalah apa itu? Yang dimaksud mabni lil fa'ili minhu yaitu mabni yang kita katakan bina lil ma'lum ai minal madi ma kana ai al fi'lu alladhi kana awwaluhu maftuhan, yaitu yang dimaksud madi dari mabni, ya, mabni fa'il dari fi'il madi ialah ai minal madi yaitu dari fi'il madi ma kana yaitu fi'il yang ai al fi'lu yaitu fi'il allati kana awwaluhu maftuhan, yaitu fiil yang awalnya itu difathahkan. Fa'ala ai awali huruf fa, fa huruf fa-nya itu berharokat fathah. Da daraba dad huruf dad itu difathahkan daraba, ya, daraba. Wa huwa fi kulli babin lam yakun fi awwali madihi hamzatun maksuratun, yaitu dia setiap fiil madi yang di awal madinya tersebut tidak terdapat hamzah yang dikasrohkan. Hamzah yang dikasrohkan kalau dari wazan istaf'ala, infa'ala, begitu. Ngerti kan sini? Ya, istaf'ala, infa'ala. Nah, itu kalau wazan-wazan seperti itu fi'il madinya awalnya itu adalah hamzah yang dikasrohkan. Ini hamzah wasal. Ya, kalau dia di awal kalam, dikasrohkan. Kalau dia di tengah kalam, tidak dibaca, namun tertulis. Paham sini? Taib. Nam qala. Ya, mana tadi? Wa huwa 13 baban. Nah, ini ada 13. Ada 13 bab, ya, yaitu fi'il fi'il madi mabni fa'il, maksudnya bina lil ma'lum. Yang awalnya itu fathah. Kalau bina lil majhul, yaitu yang awalnya dhammah. Ya, kalau me dan di gitu. Memukul, dipukul. Ini ada di al-jurmiyah, ya. Ya, cara bagaimana merubah fi'il kalau fa'ilnya tidak ada. Ya, fa'ilnya tidak ada. Yang ada adalah naibul fa'il, al-maf'ul, maf'ul bihi itu menempati posisi fa'il. Ya. Fa in kana madi, apabila fi'ilnya fa in kana madian, dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhiri. Begitu kan kata Ibnu Jurum. Didomahkan awal, dikasrahkan sebelum akhir. Qala, mana lagi tadi sekarang? Nahu, nasara, dahroja, akrama, takassara, tadahroja. Ya, contohnya itu. Ya. Nasara, fa'ala. Ya, ini yang sulasi. Sulasi semua, sulasi mujarrad itu semuanya. Dari bab fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu sampai yang 6 itu. Ya, sampai lagi dahroja fi'il rubai. Akroma itu yang tambahannya berarti semua, ya, sulasi mujarad yang 3, af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, sama lagi fa'ala yufa'ilu. Tambah yang 6 sulasi mujarad berapa itu? 9. Ya, 9. Kemudian ya dahraja yudahriju, kemudian takassara tafa'ala yatafa'alu, kemudian ya rubai mazid tafa'lala yatafa'lalu tadahraja yatadahraju. Mana kopinya, Mul? Kok enggak kelihatan? Hah? Oh, kalingan buku. Masyaallah. Sama lu udah enggak pusing. Mau mana tuh? Mana lagi sekarang? Aw kana al-awwalu mutaharrikan minhu. Ya. Atau fi'il yang awalnya, awal permulaan hurufnya itu yang berharokat minhu darinya fathah, berharokat fathah. Ya. Mutaharrikan minhu ay min dzalikal fi'li maftuhan, yaitu difathahkan. Wahwa fi kulli babin yakunu awwalu madihi hamzatan maksuratan. Itu pada setiap bab yang awal fi'il madinya adalah hamzah yang dikasrahkan. Wahwa asyaratu abwab, yaitu ada 10 bab. Nahu in qata'a istakhraja ihran jama. Fa inna awwala mutaharrikin min in qata'a huwa al-qafu. Karena awal yang diharokati dari fi'il in qata'a adalah qaf. Iya enggak? Nah, sedangkan hamzah dan nunnya itu sukun semua. In qata'a, qafnya itu diharokati. Li'annal hamzata wairu mu'tabaratin. Karena hamzahnya tersebut tidak dianggap. Lisukutiha fiddarji. Karena dia gugur. Tidak dianggap gugur fiddarji. Yaitu di pertengahan kalam. Ya, di pertengahan kalam. Fiddarj itu di pertengahan kalam. Misalkan untuk mengatakan ya intolako misalkan. Ya, qama Zaidun wan talaqa. Qama Zaidun summan qahu summan talaqa. Summa summan talaqa. Enggak, hamzahnya enggak dianggap. Hamzahnya ghairu mu'tabarah, tidak dianggap. Ya, kenapa? Karena disukut. Gugur jatuh ketika di fid, ya, yaitu fiddarj, yaitu di pertengahan kalam. Wal harfu alladhi ba'daha sakinun daiman. Dan huruf setelah hamzah yaitu nun itu selalu sukun selama-lamanya. Apapun dari wazan istaf'ala, ya. Setelah hamzah apa huruf? Sin. Ya enggak? Sukun enggak? In fa'ala, sukun enggak? Sukun. Daiman selalu. Fa awwalu mutaharrikin min hadhihi al-abwabi huwa al-harfu ats-tsalitsu daiman. Maka yang diharokati, yang berharokat dari bab ini adalah huruf yang ketiga selalu. Selalu huruf yang ketiga. Nah, berikutnya, tafadhal. Ya, dibaca sini. Iqbal. Nasoro, itu kan dari matan. Lihat dari matan dulu. Saya bacakan dulu. Fal mabni lil fa'il minhu ma kana awwaluhu maftuhan aw kana awwalu mutaharrikin minhu maftuhan. Misaluhu nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Wa qis ala hada, ya. Dan kiaskanlah berdasarkan hal ini. Fa'lala wa tafa'lala, yaitu wazan fa'lala dan tafa'lala. Kemudian wafta'ala, wazan ifta'ala, wastaf'ala, wazan istaf'ala, waf an lala wazan if an lala waf au lala waf au ala wa if al lala wa if alalla. Sudah paham di sini di matan ya. Nah sekarang baca lagi syarahnya bang. مشتركون مشتركون بين تسنية للمخاطب والمخاطبة والفرق بينهما في المواقف بحسب قراء ان نصرتنا لجمعها نصرت للمتكلم وحده مذكرا كان او مؤنثا نصرنا للمتكلم مع الغير المثنى كان او جمعا مذكرا كان او مؤنثا وقد يستعمل مثل نصرنا للمتكلم وحده تعظيما نحن قوله تعالى تعظيما وتفخيما لا ada تفخيمانيا tambahin tafkhiman. Cetakan antum itu enggak bagus ya. Dari kemarin banyak salah. Ya, cetakan yang antum punya. Tafkhiman masdar. Ya, tafkhiman. Dari fakhama. Khalaqnal insana. Nahu qawlihi ta'ala khalaqnal insana. Baik. Dari mana bacanya tadi Iqbal? Panjang amat. Ya, wa idha sarrafta. Wa idha sarrafta al-madiya. Nah, apabila Anda mentasrif fi'il madi, yahsulu laka 14 misalan. Maka Anda akan mendapati 14 contoh. Sittatun lil ghaibi, 6 untuk yang gaib. Salasatun. Ya, 6 untuk yang gaib berarti apa? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, fa'alat, fa'alata, fa'al. Nah, itu 6 berarti. Gaib, iya enggak? Mereka berdua, mereka jamak cewek. Dia si dia cewek satu, mereka berdua cewek dua. Mereka bertiga cewek banyak, 3 maksudnya atau banyak. Kalau Pak Apip taunya cuman fa'alat doang. Enggak tahu dia fa'alata. Ya, atau fa'alna, tahu dia. Belum maqamnya. Masih yang mufrad-mufrad aja ya. Mufrad aja. Mana lagi tadi? Masyaallah. Nah, mana lagi? Oh, keluar tuh. Keluar itunya tuh, Pak Habib tuh. Mana lagi tadi? Wa salasatun minha lil mufradi mudzakkar wa tasniyatihi wa jam'ihi. Nah, 3 ini untuk mufrad, mudzakkar, tasniyah dan jam'. Wa salasatun minha lil muannas wa lil muannasi kadzalik. 3 juga yang untuk muannas. Wa sittatun lil mukhatab kadzalik. 6 untuk mukhatab, ya enggak? Ya. Fi'il madi, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'al tunna 6 tuh kan. Ya, wa wahidun lil mutakallim wahdah. 1 untuk yang mutakallim yang dia sendiri, fa'altu. Wa wahidun lil mutakallim ma'al ghair. Atau yang satu lagi untuk mutakallim orang pertama yang dia berbicara tapi ada orang lain. Ya, kami fa'alna, ya, fa'alna. Ini juga bisa fa'alna untuk mutakallim wahdahu yang dia mengagungkan dirinya sendiri. Ya, mana tadi lagi? Ya, wa idza hada maka berdasarkan hal ini asyara bi qaulih maka beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau misaluhu contohnya ai al misalul mabni lil fa'il minal madi yaitu contoh mabni pada fi'il madi nasara wa huwa fi'lun madin dia fi'il madi mabni lil fa'il. Ya, mabni lil fa'il itu maksudnya apa? Bina lil ma'lum. Ya, yang fathahnya yang fa fi'ilnya itu difathahkan. Nanti kalau ada yang dikatakan bina lil maf'ul, berarti yang kita kenal bina lil majhul. Ya sigoh muntah, yaitu yang mughayyir, yang dirubah, mughayyir as-sighah. Sighahnya itu dirubah. Ya, jadi fu'ila. Nah, kalau bina lil fa'il berarti fa'ala. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Maudu'un lil mufradi al mudzakkari al ghaibi, yang dia ditempatkan untuk mufrad mudzakkar ghaib. Fa'ala, nasara. Jadi mufrad mudzakkar ghaib pelakunya, fa'ilnya itu. Ya, misalkan kita katakan nasara al muslimina. Maka fa'il dari nasara adalah domir huwa, ghaib. Ya, mudzakkar huwa. Ya, mufrad. Nasara limusannahu, untuk musannanya. Nah, fa'ilnya itu alifnya, dua. Nasaru li jam'ihi, jamak. Fa'ilnya mana? Wow, alifnya apa kemarin ini? Alif fariqah. Kemarin pelajaran Hamsilatul I'rab. Ingat murojaah ya. Di pelajaran Hamsilatul I'rab di murojaah itu. Nasarat lil wahidatil muannasati al ghaibah, untuk mufrad muannas ya, ghaib, orang ketiga. Dia, si dia. Cewek satu atau muannas, hiya. Nasorota limusannaha, untuk memusannanya. Ya. Karena enggak mungkin ya nasorot ta, ini enggak mungkin. Maka difathahkan ta-nya. Ya, difathahkan ta-nya. Ta-nya itu aslinya ta apa? Ta ta'nis, karena dia bersambung dengan alif yang menjadi fa'il, maka yang paling cocok mau tidak mau ta-nya ta'nisnya tadi tidak jadi sakinah. Maka menjadi maftuhah. Ya. Ya, aslinya itu taknya itu, taknisnya itu adalah sakinah, sukun. Ya, kemudian nasorna li jam'iha, untuk jamaknya. Ya, yaitu nunnya itu jamaknya. Nun apa yang dikenal ini? Nun niswa. Nun jamak perempuan muannas. Nasorta lil mufrad mudzakkar mukhatab, untuk mufrad mudzakkar. Mudzakkar mukhatab orang kedua, Anda nasorta. Nasartuma limusannahu, untuk musannanya. Ya, kalian berdua. Nah, fa'ilnya itu mana? Ya, fa'ilnya itu? Fa'ilnya mana? Hah? Nah, nasartum. Ya. Pokoknya mimnya ini, nasartum mimnya itu alamatul jamak. Mimnya itu adalah tanda tanda jamak. Ya. Kemudian li jam'ihi nasarti. Mana Ridwan? Takhir jiddan nanti. Hah? Dari gondang dia? Gondang dia Jakarta Pusat Istiqlal? Oh, gondang dia setelah Cikini. Ya. Ngapain nanti? Oh, masya Allah, adik yang berbakti. Omong-omong kakaknya laki apa perempuan? Iya. Hah? Oh, laki. Sama Pak Andika deh, suruh lagi pancok. Pandika ada pancor ya. Oh. Ada yang berbakti. Gitu baru. Masih ngos-ngosan tuh dia. Lagi sholat jadi itu. Mana lagi tadi? Hah? Mana itu kan? Mana sekarang? Nasorti. Ah. Al mufrada al muannasa al mukhataba, untuk mufrad orang kedua ya muannas satu. Nah, Pak Apip cocok nih ngomong ke istrinya. Nasorti. Ya. Enggak pernah nasortuna. Ya. Enggak pernah itu. Mimpi. Mana lagi tadi? Nasorti. Ya, kemudian nasortuma di musannaha, ya, untuk musannanya. Wa hadzal misal, kalau nasortuma contoh ini mustarak. Ini sama ya, bisa bisa mustarak, bisa bergabung baina tasniyatai, antara dua musanna. Baina tasniyatai al-mukhatabi wal mukhatabati, antara dua musanna yang mukhatab maupun mukhatabah. Orang kedua yang diajak ya bicara atau yang dari kalangan mukhatab mudzakkar maupun mukhatabah. Ya, antum mengatakan kepada dua orang cowok nasortu, nasortuma. Kepada dua orang cewek nasortuma. Bedanya apa? Ya kalau cowok nasortuma. Ya. Kalau ke cewek Asortu ma. Ah gitu. Kalau ke Bang Afif sama Iqbal mah nasortu mah. Tapi kalau ke mereka berdua nasortu mah, gitu bedanya. Ya, gitu bedanya Pak Afif ya. Ya, tentu bedanya nanti dengan indikasi ya, selain dengan intonasi, ada indikasi. Kalau intonasi tadi dari Hana aja, enggak ada di kitab ya. Mana ada di kitab kayak gini ya. Kenapa Matthew? Abu Muhammad. Nah, Masya Allah. Mana lagi tadi? Wal farqu bainahuma fil mawaqi' bihasabil qara'in. Nah, perbedaan antara keduanya, nasortuma ya, untuk mukhatab atau mukhatabah itu fi mawaqi', kalau di kejadian langsung itu bihasabil qara'in. Itu tergantung dengan qarinah, indikasi-indikasi. Ya, kalau lagi ngomong kepada cewek ya berarti nasor tumanya itu berarti ya itu adalah mukhatabah, mukhatabatan ya. Wa nasortunna li jam'iha. Nah, ini jamaknya muannas ya. Nanya itu nasortun, nanya itu nun niswa. Ya, ini mabninya mabni ala apa kalau begini? Nasortunna mabni ala ish. Mabni kok mabni ala dom? Huruf ro-nya itu fa'ala. Apa harokatnya? Sukun. Ya. Nasar tunna. Mabni ala sukun. Ya. Makanya ikut pelajaran silatul i'rab. Ya. Wa nasartu lil mutakallim wahdah. Kemudian nasartu untuk mutakallim yang dia sendirian. Ya. Yaitu maksudnya saya wahdahu. Mudzakkaran kana au muannasan, baik mudzakkar maupun muannas. Ini sama. Perempuan mengatakan ya misalkan perempuan mengatakan kataptu. Nah, cowok juga mengatakan kataptu. Sama. Bedanya intonasi. Ya. Bedanya ya intonasi. Ya. Qarina, ada qarina, ada indikasi. Kemudian nasorna ya lihat lil mutakallima ma'al ghair. Ini untuk orang pertama. Orang yang berbicara kalau dia bersama orang lain. Kami atau kita, kami telah menolong, kita telah menolong. Ya. Musanna kana au jam'an. Musannan kana au jam'an, baik dia berdua ataupun lebih dari dua, tiga, kami, kita. Ya, mudzakkaran kana au muannasan, baik mudzakkar maupun muannas. Waqad yustamalu, dan terkadang digunakan juga mislu nasarna, seperti contoh nasarna ini lil mutakallimi wahdahu, untuk orang pertama atau orang yang berbicara tapi dia sendirian. Dalam rangka apa? Ta'ziman, dalam rangka mengagungkan. Wa tafkhiman, dan dalam rangka memuliakan dirinya sendiri. Semisal Allah Ta'ala berfirman di banyak ayat dengan kami, padahal Allah Ahad, Esa. Ya. Maka orang kafir musyrikin Quraisy paham bahasa Arab. Tidak ada yang mendebat Al-Quran dari sisi ini. Loh, katanya kami berarti banyak dong. Gak ada. Karena orang Arab tahu bahasa Arab. Ya. Jadi yang mendebat bahwasanya Allah itu tidak esa karena dari sisi kami-kami, ini adalah orang yang jahil terhadap bahasa Arab. Musyrikin Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal gak pernah mendebatkan tentang hal ini. Tuhan itu banyak. Ya. Tuhan itu adalah Allah, ada Tuhan kita juga. Tuhan kita juga yaitu berhala-berhala kita. Enggak ada, karena mereka tahu uslub bahasa Arab, ya. Nahu qaulihi ta'ala khalaqnal insan. Ya. Khalaqna, kami telah menciptakan. Allah Ahad. Al-insan, manusia. Nah, ini mutakallim wahdah. Ya. Yang dia ta'ziman wa tafkhiman. Tambahin buku antum. Buku antum enggak ada tafkhimannya. Cetakan yang bagus, ya, yang muhaqqaqah, itu cetakan ya, di Dar Islamiyah, ya, Dar apa namanya, DKI, Dar Kutub Al Islamiyah, Kalibata. Ini muhaqqaqah, bagus, matannya sesuai dengan matan-matan yang ya, yang muhaqqaqah, bagus. Dibanding dengan cetakan yang antum punya, DKI Beirut, kalau ini DKI Kalibata, nah, lebih mantap Kalibata pada Beirut. Ayo udah jam 10. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut sekarang dengan Mufid Ifadatul Mustafid insya Allah. Ada yang mau tanya? Tafadhalu.